dunya dunya bay di ba bol ko nyade ha dunya dunya bay ba bay lagi tak dunya dunya bay di ba bol ko nyade sakur dunya dunya bay ba bay ora lo pekai kan tindang ka sinti nada nau Lo pecai te